iman punya kuasa dilestarikan. Gurun ketat menunggu kelahiran seorang insan, belum tahu hati budi diuji makam diri. Engkau tak mampu melawan takdir, telah pun tertulis di alam kekal. Kau tak meminta atau ditanya, memusuhi iman atau sebaliknya. Saifullahul Maslun dan cahaya menghapuskan kejahilan. Saifullahul Maslun, panji-panji dan musyrikin berserakan. Menghapuskan kejahilan. Dan musyrikin berserakan. Menyentuhmu, mencari